ومن يدركه فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, rahmani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah atas segala karunia yang Dia limpahkan, termasuk di antaranya pada hari ini, pada saat ini kita masih dapat mengerjakan perintah-Nya, melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Dan mudah-mudahan Allah pun senantiasa melimpahkan selawat dan salam pada Nabi dan Rasul akhir zaman, seorang yang senantiasa dicintai oleh seorang muslim dan mukmin. Dan mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat beliau pada waktunya nanti. Hadis yang akan kita baca pada hari ini, hadis nomor 20, yang berkaitan dengan kisah tobatnya atau bagaimana Allah menerima taubat seberapa pun besar dosa orang seseorang. Hadis ini tentang seseorang yang membantai 100 nyawa. An Abi Sa'id Sa'id bin Malik min Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kana timan kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan wa ta'ala an a'lam ahlul ard wa dulla ala rahibin fa atahu fa qala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fa hal lahu min taubatin fa qala la fa qatalahu fa kammala bihi qatala mi'atan nafsin. Tumma ta'ala an a'lam ahlul ard padalla ala rajulin alim faqala innahu qatala mi'atan nafsan fahal lahu min taubatin faqala na'am wa man yaqulu bainahu wa baina taubat intalib ila ardi kada wa kada fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillah ma'ahum wa la tardi ila ardika fa innaha arda su' fantalaqa hatta idana safar bariqa atahul maut faqtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikat adam faqala malaikatur rahmat ja'a ta'iban mumbilan biqalbihi ila Allah ta'ala wa qalat malaikatul adab innahu lam ya'mal khairan qatlu fa atahum malakun fi surati adamiyin wa ja'alu bainahum ay hakaman fa qalat qayyisu ma bainal ardaini fa ila ayatahuma kana adna fa huwa lahu fa qatu fa wajaduhu adna ila al-ardi allati arada maka baddahu malaikatu rahmah muttaqatun alaih. Hadis ini diriwayatkan atau disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalan Abu Sa'id, yaitu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman sebelum kamu ada seorang laki-laki yang membunuh 99 orang. Dia sudah membunuh 99 nyawa. Kemudian dia bertanya kepada seseorang, apakah masih ada tobat untuk saya. Apakah saya masih bisa bertobat? Apakah tobat saya masih bisa diterima? Yang dia datangin ahli ibadah, ya, bukan ahli ilmu, tapi ahli ibadah. Karena orang ini 24 jam cuma beribadah, apa jawabannya? Enggak ada tobat. Kalau udah bunuh 99 orang. Itulah bedanya ahli ibadah kalau bicara. Dia semua dia ukur dengan dirinya. Katanya tidak ada tobat buat engkau. Kau sudah menghabisi 99 orang. Kalau begitu, kata dia, dia genapin aja 100. Ahli ibadah tadi, dia tusuk. Jadi, genap 100. Begitu dia bilang, tidak ada tobat, fakatalahu fakammalatihi. Katalah mi'ata nafsin. Dia genapin orang itu menjadi 100. Kemudian dia minta ditunjukkan seseorang. Ditunjukkanlah kepada seorang ahli ilmu, seorang ulama. Ketika ketemu dengan ulama tadi, dia bertanya, aku sudah membunuh 99 orang, ketemu seseorang, ketika aku bertanya, dia bilang pintu tobat sudah tidak ada, sudah tertutup, aku bunuh dia sekalian, 100, genap. Sekarang aku bertanya kepada engkau, apakah masih ada tobat itu? Apa kata ulama tadi? Tentu saja. Siapa yang bisa menghalangi engkau dan tobatmu? Itu bedanya ahli ilmu yang bicara. Ya, karena yang menentukan dan yang menutup pintu tobat adalah Allah, bukan manusia. Maka si ulama bilang, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi engkau dan tobatmu itu. Kemudian si ulama kasih persyaratan bahwa engkau hendaknya pergi hijrah meninggalkan tempatmu yang lama. Pergi ke wilayah yang baru. Tempatmu yang lama itu bukan tempat yang baik. Buktinya sudah 99 orang, gak ada yang mencegah dia. Tidak ada yang menyuruh dia tobat. Ya? Maka kata si ulama, carilah satu tempat yang baik, yang di sana orang-orang menyembah, senantiasa menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Dan ikutlah mereka beribadah kepada Allah. Kemudian kata dia, jangan kembali lagi ke tempatmu yang lama. Maka orang tadi langsung memutuskan hijrah ke tempat baru. Ya. Fantalaqa hatta idza nasafat tariqa atahul maut. Dia pun mulai menuju tempat yang baru. Memulai kehidupan baru. Di tengah perjalanan datanglah malaikat maut. Ya. Datang malaikat maut di tengah jalan. Dan pada saat itu juga nyawanya diambil. Fakta tamat bihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Kematiannya menyebabkan malaikat bertengkar. Malaikat rahmat dan malaikat adab. Kata malaikat rahmat, ini bagianku. Dia sudah bertobat kepada Allah. Kata malaikat adab, dia tidak pernah berbuat baik sekalipun. Dia jatah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan malaikat yang lain sebagai penengah untuk menyelesaikan perdebatan dua malaikat ini. Maka malaikat yang jadi unsur penengah tadi memberikan solusi. Ukurlah jarak negerinya yang lama dengan negeri yang baru. Artinya, tempat dia masih ini lebih dekat kemana? Ke negeri yang lama atau negeri yang baru. Dan kemudian Allah memerintahkan negeri yang baru untuk mendekat. Dengan mendekatnya negeri yang baru, artinya jarak tempuhnya semakin dekat. Maka dari hasil pengukuran, jarak dia ke negeri yang baru lebih dekat dari negerinya yang lama. Sehingga dia menjadi bagian malaikat rahmat. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Ya, hikmah yang terbesar dari hadis ini, betapapun besar dosa seseorang, Allah senantiasa membuka pintu tobat. Di satu hadis dikatakan, pintu tobat senantiasa terbuka sampai matahari terbit dari barat. Di hadis yang lain dikatakan, pintu tobat senantiasa terbuka sampai nyawa orang itu berada di tenggorokannya dalam keadaan gor-gor atau nazah atau sakaratul maut. Jadi tidak membahas betapa besar kualitas dan kuantitas dosa seseorang. Tapi di sini memberikan pelajaran kepada kita betapa luasnya rahmat Allah itu kepada hambanya. Bagaimana dia sudah mengawali karirnya membunuh 99 plus 100 plus 1 sehingga menjadi 100. Tapi ketika dia bertobat, Allah memberikan jalan untuk bertobat. Tidak ada yang lebih baik daripada sikap orang yang bertobat. Kenapa? Karena orang yang bertobat ini tetap punya keinginan untuk menjadi orang baik. Dia tahu masa lalunya seperti apa. Tapi dia juga kepengen menjadi orang baik. Memulai kehidupan baru. Dan biasanya pada umumnya keadaan atau kondisi orang yang bertobat jauh lebih baik daripada sebelum dia bertobat. Kita ambil contoh bapak manusia, Abul Batar, Adam alaihi salatu wassalam. Setelah bertobat, keadaannya jauh lebih baik dari sebelum bertobat. Tapi kita jangan mencari-cari masalah. Coba kalau Nabi Adam gak diusir, kita kan di surga lah, capek kerja kayak begini. Ini nyari masalah namanya. Ya, semua sudah ada dalam penetapan Allah. Bahwa Nabi kita yang mulia itu melakukan kesalahan. Dengan sebab godaan iblis. Dengan sebab itu dia diturunkan ke dunia. Dengan sebab itu terjadilah regenerasi. Itu sudah ada dalam ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Beserta segala isinya. Kita lihat Nabi Yunus. Bagaimana? Beliau bertobat. Di dasar lautan, di dalam perut ikan. Tapi masalahnya, tobat ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan serius. Ada orang yang tobat sekedar ritual. Sehingga orang bilang apa tobatnya? Habis tobat, kumat. Habis kumat, tobat lagi. Habis tobat, kumat lagi. Banyak ulama memberikan persyaratan di dalam tobat. Kalau seseorang bertobat dan tidak membuat dia berhenti dari maksiat, jauh dari maksiat, pada dasarnya dia belum bertobat. Bahkan sebaliknya, dia tidak lebih sekedar melecehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu sisi. Tapi di sisi lain, ketika seseorang datang kepada Ali bin Abi Thalib, dia katakan, wahai Ali, aku melakukan dosa besar. Kata Ali bin Abi Thalib, tobatlah. Kemudian orang ini bertobat. Setelah bertobat, dia mengulangi kesalahannya. Maka, dia datang lagi kepada Ali. Kata Ali, tobat. Orang ini bertobat. Mengulangi lagi kesalahannya. Sampai 3 kali. Setelah Ali tetap menjawab tobat, maka orang ini tanya, sampai kapan? Maka dia bilang, sampai setan bosan menyuruh engkau berbuat maksiat. Tapi Allah tidak pernah bosan menerima tobat hambanya. Dan itu luar biasa. Ya. Karena kita ini memang manusia lemah. Selalu dikejar-kejar oleh maksiat. Ada yang stabil, ada yang kuat, ada yang roboh. Tapi ketika dia masih ingat bahwa dia punya Tuhan, bahwa Allah memerintahkan dia untuk datang kepada dia dengan bertobat, dia aman. Yang tidak aman ketika dia tidak pernah sadar bahwa dia punya Tuhan. Tempat seseorang bertobat 24 jam non-stop tanpa berhenti memberikan tobat. Ini luar biasa. Sampai kapan orang itu tanya? Sampai setan bosan membuat engkau tetap bermaksiat. Sementara Allah tidak pernah bosan. Ya. Tobat itu pada umumnya menurut ulama dilakukan untuk dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil dengan istighfar. Tapi kalau dosa besar dengan tobat. Ya. Tobat didahului dengan sholat sunat tobat. Dia menyadari ketika dia melakukan kesalahan. Bisa saja kesadaran itu tidak muncul seketika. 3 bulan, 6 bulan kemudian dia baru tahu bahwa itu dosa besar. Dia baru tahu itu kesalahan. Sehingga hati nuraninya menuntut dia untuk bertobat. Maka dia segera mengambil wudhu, sholat 2 rakaat, kemudian dia duduk di situ bertobat, berzikir kepada Allah. Kalau kondisi kehidupannya setelah tobat lebih baik, maka dia mendapatkan sesuatu dari tobatnya. Kalau tidak, barangkali tobatnya tidak lebih sekedar basa-basi. Kita menyaksikan tobat orang-orang di masa lalu. Ya, di hadis berikutnya diterangkan 3 orang yang menyesali perbuatannya dengan bertobat. Dia tidak basa-basi. Sehingga dia terima seluruh konsekuensi perbuatannya. Tidak diajak bicara oleh Rasul dan para sahabat yang lain. Kemanapun dia jalan, jangankan kasih salam. Senyum aja orang lama. Begitu orang lihat dia langsung buang muka. Dan itu dialaminya selama 50 hari. Tapi dia terima konsekuensi itu. Karena dia mau bertobat. Ada hari ke-50 di waktu subuh, Allah menurunkan firman-Nya, wahyu-Nya yang menyatakan bahwa tobat orang itu diterima. Senangnya dia luar biasa. Nah, wahyu sudah terputus. Rasulullah sudah tidak ada. Bagaimana kita bisa yakin tobat kita diterima? Siapa yang mau kasih kabar? Cukuplah firman Allah dan sabda-sabda Nabi yang mulia yang mengisahkan tentang tobat. Bahwa Allah senantiasa menerima tobat si hamba selama matahari belum terbit dari barat. Selama seseorang itu belum mengalami nazak sakaratul maut. Proses sakaratul maut dimulai dari ujung kaki sampai nanti keluar dari kepala. Kalau perjalanan ruh dari ujung kaki lewat betis, lutut, paha, pinggul, perut, itu peluang untuk bertobat masih terbuka. Tapi ketika ruh tadi sudah sampai di tenggorokan, pintu tobat sudah tertutup. Kalau kita mau melihat secara fisik, bagaimana kondisi Fir'aun ketika dijepit oleh gelombang laut. Pada saat dia dijepit oleh gelombang laut, dia baru bertobat. Dia bilang, sekarang aku beriman dengan Tuhannya Musa. Pada saat itu, tobatnya tidak lagi diterima. Apa yang kita lakukan ketika menjelang sakaratul maut? Kadangkala sikon tidak mendukung. Ya? Di situ orang mau mati, di situ yang mau ditinggal, panik 100%. Ada yang sibuk nyari kertas, minta tanda tangan, supaya jangan ribut pembagian harta waris. Ada yang minta hibah. Ada yang menangis takut ditinggal. Itu kematian yang peristiwa biasa, peristiwa aneh. Kalau kita biasa ditinggal orang, ada waktunya kita akan meninggalkan orang lain. Apakah itu anak, istri, siapa saja. Biasanya ributnya waktu sakaratul maut. Ya. Baru istrinya pura-pura nangis waktu hidup, suka bantah sama suaminya. Suka ngajak berantem. Nggak teguran sampai pagi. Waktu mau mati, pura-pura nangis dia. Masa si tega ninggalin saya, anak-anak masih kecil-kecil. Ya. Kemudian, sebagian masyarakat kita sibuk membaca surat Yasin yang tidak bermanfaat buat orang mau mati. Yang bermanfaat buat orang mau mati adalah talqin. Ini perintah dari Nabi. Perintah dari siapa percaya? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Laqtilu mautakum an la ilaha illallah." Talkinkan saudaramu yang mau mati. Bukan yang sudah mati, yang mau mati, yang sedang sakaratul maut. Talkinkan dengan la ilaha illallah. Karena itu merupakan jaminan. Man akhara kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, tempatnya di surga. Kenapa kita baca Yasin? Yasin tidak bermanfaat buat orang mati. Yasin itu bermanfaat buat orang hidup. Nah, kita terbalik. Kenapa? Karena nyaris mayoritas kita di negeri ini tidak beragama dengan ilmu. Tidak beragama dengan nas Al-Quran dan hadis. Tapi modalnya ikut-ikutan orang. Orang baca Yasin, ikut baca Yasin. Ya. Yang Nabi suruh baca tahlil ketika orang mau sakaratul maut. Kita baca tahlil ketika orang sudah ditanam. Ini adalah apa? Ini membangkang namanya. Biarpun hadir siapa yang memimpin tahlil, pembangkang itu namanya. Karena Rasulullah menyuruh baca tahlil ketika orang mau sakaratul maut. Lakinu mautakum, yang akan mati. Yang dibaca kaum muslimin di negeri ini sesudah orang itu mati. Sesudah ditanam, baru tahlilan di rumahnya. Ini sikap pembangkang terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermanfaatkan tahlilan buat orang mati? Tidak. Tahlilan cuma bermanfaat buat yang baca, karena di tahlil ada becek. Ajaran agama siapa itu? Ya. Tahlilan ajaran agama Hindu, bukan Islam. Jangan kaget. Biarpun yang hadir, hafiz dan kiai, tidak ada tahlilan dalam Islam. Coba selidiki. Karena tidak ada para sahabat yang tahlilan setelah orang ditanam. Malah mereka bikin statement. Nahnu na'uddu al-ijtima' bi ahli al-mayyit ba'da dafanihi wa sun'atu ta'am minan niyaha. Kami bersepakat ijma' bahwa berkumpul-kumpul di rumah orang yang ditimpa kematian. Setelah mayat dikubur, ya, kemudian keluar hidangan, itu semuanya sama dengan niyaha. Apa arti niyaha? Meratap. Apa hukum meratap? Haram. Berkumpul-kumpul, haram. Orang tanya, ya daripada berkumpul, mendingan kita baca Quran. Daripada main catur, kan penting baca doa. Berkumpulnya sudah haram. Bagaimana mau cari alasan yang lain? Inilah sangat menyedihkan ketika kita beragama tidak punya ilmu. Ngekor apa kata kiai dan habib. Kita menuntut ilmu untuk mencari kehidupan dunia. S2, S3, sampai doktor dikejar. Tapi hukum agama kita tidak mengerti. Maka sudah pantasnya kita bertobat kepada Allah. Karena ini bukan masalah sepele. Ya. Walillahilhamd, kalau Allah memberikan kita predikat terbaik lulus dari Ramadan, maka jangan lagi kotori 11 bulan berikutnya itu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan kembali lagi ke habitat yang lama. Setelah kita berhasil melakukan dikrab 1 bulan penuh, menyetel hawa nafsu, menyetel semangat beribadah, dan seyogianya itu dapat berlanjut pasca Ramadan. Jangan cuma 1 bulan Ramadan saja. 11 bulan berikutnya, nggak jelas. Apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan, sholat zuhur, berjamaah, sholat zuhur juga ada di luar Ramadan. Bukan hanya di dalam Ramadan. Sholat taraweh, sholat tahajud juga ada di luar Ramadan, hanya bedanya tidak dikerjakan berjamaah. Infak yang menggebu-gebu di bulan Ramadan, infak juga tetap dihitung Allah di luar Ramadan. Semua biasa-biasa saja, nggak ada yang aneh. Yang aneh adalah ketika terjadi penyusutan dengan indikasi yang signifikan pada pasca Ramadan. Coba kita lihat berapa staf sholat zuhur dibandingkan pada bulan Ramadan? Berapa saf sholat subuh dibandingkan subuh Ramadan? Berapa saf sholat isya dibandingkan sholat isya di bulan Ramadan? Indikasinya sangat jelas. Memalukan. Sangat memalukan. Karena kalau ada antri THR, tidak ada yang absen. Ya? Yang absen cuma ketika masuk kantor, disuruh tanggal 5, alasannya masih macet. Belum lepas kangen di kampung. Tapi kalau THR, tidak ada yang absen antri. Kita baru sekelas, kelasnya baru sampai situ. Kalau undangan makan, semua tampil percaya diri. Undangan untuk duduk di majelis ilmu, banyak godaannya untuk tidak datang. Mestinya, pasca Ramadan, kita harus memperbaiki diri. Untuk menjadi lebih baik, kalau tidak bisa yang terbaik. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Bagaimana seseorang yang kehidupan masa lalunya kelak, gelap gulita, tetap berkeinginan untuk berubah menjadi orang baik. Maka itu dia berusaha keras mencari siapa yang bisa menunjukkan dia kepada kebaikan. Kita lihat tadi perbedaan ketika dia datang pada ahli ibadah dan dia datang pada ahli ilmu. Ahli ilmu menuntunnya untuk menjadi orang baik, bertobat, dan pindah sekat. Tapi ahli ibadah memponisnya. Ya. Kita tidak mungkin membahasnya dengan detail karena waktu terbatas. Ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bila sudah membayar fidyah masih wajib membayar puasa? Tidak dong. Ya. Kalau dia ketentuannya bayar fidyah seperti orang tua sakit-sakitan, ya, yang sudah jompo, pikun, yang sudah tidak mungkin membayar utang puasa, maka dia bayar fidyah. Tidak perlu dia bayar utang. Tapi kalau seseorang yang sehat, sakit, tapak, dan segala macam menyebabkan dia tidak berpuasa, dia bayar utang, bukan bayar fidyah. Pada sholat berjamaah di rakaat pertama dan kedua, tidak tertinggal rukuk imam. Namun pada rakaat ketiga tertinggal rukuk, apakah kita masih menambah satu rakaat? Unik juga ini pertanyaannya. Rakaat pertama, kedua tidak tertinggal. Rakaat ketiga tertinggal. Kenapa tertinggal? Hah? Batal wudhunya? Atau ke toilet dulu? Atau lewat telepon, SMS? Utik ini pertanyaan. Apakah kita harus membayar satu rakaat? Saya kira itu bukan tertinggal. Ya? Apa ininya? Mafsadat orang itu apa? Karena selama dia masih dalam kondisi yang sama, dia cuma lalai untuk mengikuti perintah imam, bukan tertinggal. Misalnya, kata Nabi, imam itu diangkat untuk diikuti. Kalau dia takbir, kalian takbir. Kalau dia ruku, kalian ruku. Ketika imam mengajak ruku, apa yang buat seseorang itu tertinggal dari ruku? Padahal dia senang sholat. Apalagi pertanyaannya, di rakaat pertama dan kedua dia tidak tertinggal rukuk. Ya? Wallahu ta'ala alam. Seingat saya, dia tidak perlu mengganti atau menambah satu rukuk lagi, nanti jadi berapa rukuknya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah ada dalam Islam 7 bulanan, apa hukumnya jika dikerjakan? Apa? 7 bulanan itu apa? Mitoni itu apa? Mitoni syariat Hindu. Apakah orang Islam tidak malu pakai mitoni? Jadi KTP-nya dua dong. Hindu, setelah Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitulah parahnya kita beragama. Kita tidak ngerti mana agama, mana tradisi. Mitoni itu 7 bulan. Sekarang kita selidiki dengan akal sehat. Kenapa harus bersyukurnya 7 bulan? Kenapa harus 7 bulan? Gak ada yang bisa jawab. Karena setan yang bisikin. Kalau kita mau pakai akal, harusnya 4 bulan. Karena 4 bulan ruh dibius di dalam perut itu. Kalau harus pakai akal. Tapi tidak ada syariat menetapkan bersyukur 4 bulan. Ya, cukup aja bersyukur setiap hari. Allah memberikan dia karunia kesehatan. Usia janinnya bertambah, usia kandungannya bertambah. Sehat, tidak kurang satu masalah. Jadi gak usah berlebih-lebihan kalau beragama. Namun yang paling berat ini begini. Membersihkan keyakinan kita dari apa namanya keyakinan-keyakinan umat lain. Kita harus tahu ratusan tahun Hindu bercokol di negeri ini, ya, dengan kerajaannya terbesar ratusan tahun. Sampai hari ini mereka masih merusak, mengkontaminasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah tanpa yang bersangkutan sadar. Termasuk pertanyaan ini. Ini pertanyaan lanjutan nih, sama satu paket. Bagaimana hukumnya mengadakan tahlilan ketika saudara saya ada yang meninggal? Satu paket tahlilan dari Hindu, bukan dari Islam. Ya, siapa sih? Bukan di sini saya akan jelaskan. Tetapi yang membuat orang Hindu senang yang luar biasa, meskipun mereka cuma 6% di negeri ini, tapi syariatnya dipakai mayoritas kaum muslimin di negeri ini. Ketika ditanya temannya, apa? Tahlilan. Jadi tahlilan itu syariat Hindu. Ada orang Hindu masuk Islam, ketika dia tahu di lingkungannya tahlilan, dia bilang apa? Saya meninggalkan agama saya dengan ritual tahlilan. Kenapa di dalam Islam ada tahlilan lagi? Bagaimana menjawabnya? Sulit. Ya, karena kita nyaris tidak dengan ilmu beragama. Nyaris hanya ngekor apa kata kiai dan hadis. Inilah permasalahannya yang kita tidak pernah sadar. Tahlilan tidak ada di dalam ritual kematian. Yang ada, yang pertama apa? Memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Ini ritual jenazah yang lain tidak ada. Siapa yang nambah-nambahi itu ingin merusak Islam dan tidak merasa cukup dengan Islam yang Allah sudah ridhoi menjadi agama kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah boleh kita menjual barang dengan penuh 100%? Boleh, kenapa tidak? Tidak ada larangan. Yang berbicara bukan larangan, etika nurani. Antara tega dan tidak tega. Satu. Yang kedua, kalau memang barang itu jarang lakunya, ya, terus tempatnya juga tidak di kota, di ujung desa. Kita untuk belanja, uang itu mengendap di situ berbulan-bulan. Baru kebeli 1-3 bulan, misalnya. Bukan tiap minggu. Itu mengambil keuntungan sah-sah saja. Kita beli sama seseorang barang. Kita tawar. Ya, kita tawar. Dia nggak kasih, kita bilang, di tanah apa aja boleh. Kata dia, lah, beli aja ke Tanah Abang kan. Jangan sama saya beli. Emang saya gak punya waktu ke Tanah Abang. Gak makan nanti kapau di sana. Gak makan, gak minum dawet. Gak keluar keringat. Lu beli aja ke Tanah Abang sendiri. Coba, benar kan? Dia masalah. Dia punya hak berapa persen mengambil keuntungan. Ya. Jadi mengambil 100% itu sah saja, nggak ada masalah. Cuma ya itu tadi, tinggal lakunya. Kalau ada orang yang ngambil 75, tentu yang 75 laku duluan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa yang dibaca makmum saat imam membaca Al-Fatihah dengan dijaharkan? Diam dan mendengarkan. Fa'idha kuri Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, tidaklah kalian dengar dan diam. Kalau imam membaca jahar. Kalau imam membaca jahar, makmum yang membaca, yang mendengarkan bacaan imam siapa? Yang mengoreksi imam kalau salah siapa? Tapi ketika imam membaca sir, seperti zuhur, asar, rakaat ketiga sholat maghrib, rakaat ketiga dan keempat sholat isya, makmum membaca. Al-Fatihah. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa yang harus kita lakukan saat takziah? Memberikan berita gembira kepada orang itu. Menyuruh dia untuk bersabar menerima ujian dari Allah. Ya. Memberikan dorongan. Apa dorongannya? Kita doakan yang wafat itu agar dosa-dosanya diampuni, agar ibadahnya diterima. Ya, kita sabarkan yang ditinggalkan itu. Bahwa semua juga akan mati. Itu beritanya, berita gembira dan berita kesabaran. Orang yang bersabar, nilai pahalanya tidak terhingga. Jangan kita datang, udah gak bawa apa-apa. Dari makan lagi, datang malam ketiga, malam ketujuh nih, orang gak tahu diri takziahnya. Dan itu terjadi di negeri kita. Orang kayak kurang makan kalau takziah. Anehnya kalau orang miskin gak ada yang datang. Pesan sponsor. Mohon disampaikan kiat-kiat menjaga ibadah di luar Ramadan. Cobalah kita lihat apa yang kita dapat dari Ramadan selama satu bulan penuh. Kita senantiasa menjaga sholat berjamaah. Maka jagalah sholat berjamaah di luar Ramadan. Karena statusnya tetap sama wajib. Menjaga kelangsungan infak dan sedekah. Di dalam Ramadan bukan main kita semangat. Sampai kita luangkan waktu, menyisakan rezeki, memberi takjil lagi ke masjid. Ya, kan luar biasa. Kemudian di dalam Ramadan kita bisa merasakan orang lapar. Karena orang berpuasa tidak makan dan minum, nyaris 13 jam. Dia dapat merasakan bagaimana rasa lapar itu. Ya, maka dari sebab itu akan timbul rasa kasih sayang dan belas kasih di dalam dirinya terhadap orang lain. Bisa nggak ini dipeliharanya di luar Ramadan? Kemudian amalan-amalan lain, apa itu baca Quran, ya, mengamalkan amalan-amalan sunnah tanpa tertinggal sedikit pun, karena tidak ada yang berubah. Kalau dia bisa pamitan dari kantor untuk makan siang, tentu dia juga bisa pamitan untuk sholat zuhur berjamaah. Ya, makan itu berapa menit? Yang lama ngobrolnya, kenapa ngobrolnya nggak dikurangi dengan mengerjakan sholat sunnah ba'diyah. Jangan selesai sholat zuhur langsung kabur. Takut tak bagian makanan. Itu kantin itu semua cukup kok. Nggak ada yang kurang. Tinggal cocokin sama kantong aja. Mau seleranya yang mana. Nggak akan bisa. Saya pernah survei di atas itu. Ya. Nggak kurang. Jadi mau tertinggal pun habis sholat, habis ngaji, tetap ke bagian makanan di atas. Masalahnya sholat ba'diyah itu nggak bisa di kantin. Itu masalahnya. Ya. Jadi dijaga hal-hal itu. Agar 11 bulan ini kita tidak kembali ke titik nol. Tidak kembali ke habitat yang lama. Ada sesuatu yang kita dapatkan di bulan Ramadan itu. Ya, tercatat kenangan itu dengan indah. Membunuh hukumnya qisas. Zina hukumnya rajam. Tanpa hukum qisas dan rajam, apakah bisa diampuni oleh Allah? Bisa. Hukum kisah dan rajam itu kan hukum untuk manusia. Ya. Bahwa itu tidak terlaksana di satu negeri seperti negeri ini, tidak ada masalah. Karena kejahilan dan kurang paham, kurang yakin terhadap hukum Allah. Sampai menunggu nanti mereka yakin. Tapi dia sudah paham dan sadar melakukan itu, dia bertobat kepada Allah. Selesai. Bahwa dia belum diterapkan hukum secara fisik di dunia dengan kisah dan rajam, itu soal lain. Tapi yang pertama yang dia harus lakukan, hendaklah dia bertobat kepada Allah untuk dosa-dosa besar yang dia kerjakan. Allah Maha Penerima Tobat. Dan itu selalu kita lantunkan dalam kalimat zikir dan istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ya, selalu kita lantunkan. Mudah-mudahan lantunan itu akan menghapus dosa-dosa kecil kita. Tapi untuk dosa besar, tetap harus disertai dengan tobat. Tobat yang dimaksud diawali dengan sholat sunat tobat dua rakaat. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.